fahuwa ahaqqu biha. Barang siapa yang memakmurkan atau menghidupkan ardhan laysat bi ahadin, tanah yang bukan milik siapapun, fahuwa ahaqqu biha, dan dia lebih berhak dengannya. Ini hadis menunjukkan tentang al-ihya, menghidupkan tanah yang mati. Dan para ulama menyebutkan bahwa di dalam menghidupkan tanah yang mati, di sana ada beberapa syarat, yaitu yang diantaranya tidak ada pemiliknya siapapun. Tidak ada pemiliknya siapapun. Ini merupakan syarat dari menghidupkan tanah. Kalau milik seseorang, fawama yajus, haram. Dia telah mengambil hak milik orang lain, mengambil harta seseorang dengan cara yang batil. Bahkan ancamannya sangat keras. Di dalam hadis Nabi SAW, seseorang yang khusyuk merampas harta orang lain, walaupun satu jengkal, barang siapa yang mengambil tanah seseorang walaupun satu jengkal, maka akan dikalungkan kepadanya 7 bumi. Ini adalah merupakan ancaman yang keras dari Nabi SAW, seseorang yang menghidupkan tanah yang kepunyaan orang lain. Ini merupakan syarat dalam menghidupkan tanah yang mati, yaitu tidak ada pemiliknya siapapun. Kemudian syarat yang kedua, bahwa tanah yang akan dihidupkan itu terlepas dari kekhususan-kekhususan maslahah umum atau maslahah yang berserikat di dalamnya, seperti jalan, tanah ini buat jalan, ini maslahah umum. Nah, sehingga seseorang tidak boleh menghidupkan tanah yang mati yang di sana ada kekhususan di dalamnya, yaitu maslahah umum yang nanti pemerintah mengatakan ini buat jalan di sini. Maka tidak boleh seseorang menghidupkan tanah itu. Nah, dan itu adalah merupakan hak penguasa untuk mengatur, ini tanah untuk jalan. Atau masalah umum yang lain seperti tempat jalannya sumber air. Nah, ini tempat sumber air lewat ke sini. Nah, ini masalah umum, kekhususan, dan seseorang tidak boleh menghidupkan di situ. Ataupun yang lainnya, buat terminal nantinya, atau buat lapangan terbang, apa yang sebagainya, sudah diatur oleh penguasa di tempat seperti ini, atau tempat untuk pembuangan sampah misalkan di situ. Nah, ini masalah umum. Ini syarat kedua, seseorang tidak boleh menghidupkan tanah yang mati yang di sana lepas dari kekhususan-kekhususan, nah, masalah umum. Kemudian syarat di dalam menghidupkan tanah yang mati adalah orang yang menghidupkan adalah orang yang menetap di situ. Limada? Karena Nabi SAW mengatakan man amara ardhan laysa li ahadin fa huwa ahqu biha. Dalam hadis yang lain, man ahya, menghidupkan, Ya ini memakmurkan. Ini dengan menghidupkan di situ, ini orang menetap di situ. Tidak memberikan batasan, ini tanah punya saya. Beri batasan, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Karena sebagaimana bab yang kita bahas di sini, itu babul al-ihya, menghidupkan. Sehingga seseorang yang hanya memberikan batasan saja, nah, tanpa menghidupkan, akan ini mah ya juz, tidak boleh. Nah, karena dia tidak menghidupkan tanah, dia hanya memberikan batas saja, hanya memberikan batas saja. Sedangkan Nabi SAW mengatakan man amara ardan fahuwa ahaqqu bih, fahuwa ahaqq, dia lebih berhak, ahaqqu biha. Dan Nabi mengatakan man ahya ardan maitan fahuwa lahu. Kemudian syarat dalam menghidupkan tanah yang mati yang diantaranya yaitu ada tanda-tanda kehidupan, seperti seseorang membuat pagar, tembok. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahata haitan 'alal ard fahiya lahu. Barang siapa yang membuat tembok, pagar, haitan 'alal ard fahiya lahu, maka itu untuknya. Memberikan tanda-tanda dan juga dia menetap di situ, memakmurkan, bukan hanya sebagai pembatas saja, kan, tapi juga memakmurkan. Ini merupakan tanda-tanda dari kehidupan, seperti tembok, pagar, ataupun yang lainnya. Dan juga menghidupkan tanda-tanda kehidupan dikatakan oleh para ulama juga seperti seseorang yang menggali sumur. Untuk tumbuhan. Karena seseorang ketika dia menetap, tentunya dia akan membutuhkan air. Untuk dia, keluarganya, hewan ternaknya, sehingga itu adalah merupakan tanda-tanda kehidupan. Dan juga termasuk dari tanda-tanda kehidupan seseorang yang mengalirkan air ke tanah tadi. Nah, agar tanah tadi subur dengan menanam suatu, misalkan bawang, tomat, dan sebagainya, agar tumbuh tumbuhan. Ini juga termasuk dari menghidupkan. Dan sebagian para ulama juga menyebutkan bahwa menghidupkan tanah mati itu tidak terlepas dari perkara yang lainnya, di antaranya yaitu kembali kepada urfunnas. Kalau memang itu termasuk dari menghidupkan tanah, bahwa haqqu biha, kembali kepada urfunnas. Nah, dia punya binatang ternak di situ, atau intinya kembali kepada urfunnas. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, man sabaqa ila ihya'i ard lam yasbaq ilaiha ghayruhu fa huwa ahqqu biha wa takunu milkan lahu. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, barang siapa yang mendahului di dalam menghidupkan tanah yang mati, lam yasbaq ilaiha ghairuhu, yang tidak didahului oleh orang lain, lam yusbaq ilaiha ghairuhu fahuwa haqqu biha, maka dia lebih berhak. Wa takunu milkan lahu, dan itu termasuk dari miliknya. Sebagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maitatan fahuwa lahu, man amara ardan laysa fi ahadin fahuwa ahqqu bih. Hadis ruwah dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa yajuz lil imam ayuqti'a man fi iqta'ihi maslahatun syai'an min al-ardi maitah aw ma'adin aw al-miyah. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan, dan diperbolehkan lil imam penguasa ayuqti'a memberikan tanah kepada seseorang, fi iqta'ihi dalam pembagiannya lahan, ini untuk fulan, ini untuk fulan, maslahatun apabila di sana ada maslahah, syai'an minal ardi maitah suatu dari tanah yang mati, au ma'adin au miyah, ma'adin tempat sumber-sumber air, au miyah atau air, sama. Ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih ini menyebutkan bahwa seorang penguasa berhak untuk membagikan lahan kepada seseorang lil maslahah. Contohnya diberikan kepada orang-orang fuqara wal masyakin. Nah, ini untuk sifulan, ini untuk sifulan. Bahwa jais. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, memberikan tanah kepada Zubair. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW kepada Zubair dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'a Zubair ardan, Nabi sallallahu memberikan kepada Zubair ardan, sebidang tanah. Ini dalil menunjukkan bahwa penguasa berhak untuk memberikan tanah. Nah, pembagian tanah lil maslahah, apabila di sana ada maslahah. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ini adalah merupakan hak dari penguasa. Tanah ini adalah tanah yang mati, sebagaimana disebutkan syai'an minal ardi maitah. Ini tanah yang mati yang belum ada pemiliknya. Nah, pemerintah mengatakan untuk tanah itu buat si fulan, nah, atau tanah ini untuk ini, atau untuk, intinya hak penguasa yang mengatur adalah hak penguasa. Wallahu ta'ala alam. Ini masail yang berkaitan tentang al-ihya wal al-iqta. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab yang baru, itu bab syarikah insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Ibnu Taufilah subhanakallah bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.